السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pasangan, terlebih lagi pemuda dan pemudi, mereka ikut bersuka cita di dalam menyambut bulan yang bagi mereka penuh dengan kasih sayang yang datang pada setiap Februari. Tepatnya pada tanggal 14, mereka jadikan sebagai ajang, mereka jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan, untuk menegaskan bahwasanya mereka mencintai, mereka menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kita melihat sejak beberapa hari yang lalu, puncaknya semalam, hingar-bingar Valentine Day nampak di beberapa tempat. Hingar-bingar Valentine Day nampak di sana sini, mulai atribut-atribut promo sampai slogan-slogan yang bertajuk dan berjudul hari yang penuh dengan kasih sayang tersebut. Ironisnya, pemuda muslim yang disayangkan, pemudi muslimah, tidak merasa beban, tidak merasa berat, dianggap enteng ikut merayakan hari tersebut. Paling minim tukar kado, kasih hadiah, bahkan mengirimkan ucapan selamat kepada mereka. Padahal perkaranya jelas, padahal urusannya gamblang. Bahkan hari Valentine di dalam kacamata Islam memiliki 6 nilai negatif. Hari Valentine di dalam kacamata Islam memiliki 6 kemudaratan. Bahaya yang pertama, Anda merayakan Valentine berarti Anda merayakan budaya kafir. Tinggal dilihat sejarah dan historinya. disebutkan dengan dua versi. Versi yang pertama, bahwasanya Kaisar Claudius, Raja Romawi, melarang semua tentara, semua pemuda tidak boleh menikah, agar supaya mereka tegar di atas medan pertempuran. Akan tetapi St. Valentine, akan tetapi Santo Valentine melanggar aturan tersebut. Dia menikah. Bahkan mengawinkan banyak tentara dan pemuda. Sehingga ia pun ditangkap. Dan dihukum pancung pada tanggal 14 Februari tahun 269 Masehi. Dijadikan sebagai hari Valentine sampai detik ini. Versi yang pertama. Versi yang kedua, bahwasanya Santo Valentine, St. Valentine, mengajak umat manusia untuk menyembah Isa Al-Masih. Menyeru beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru untuk beribadah kepada Isa Al-Masih. Dijadikan sebagai Tuhan. Dan dia tidak mau menolak untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhannya kaum Romawi. Yang membuat Kaisar Claudius II naik pita marah. St. Valentine ditangkap dan dipenjara. Sehingga kaum Kristiani kagum. Kaum Kristiani merasa iba. Mereka menulis surat rasa cinta, rasa sayang kepada St. Valentine yang mereka gantungkan di teralis dan jeruji penjaranya. Dijadikan sebagai hari Valentine sampai hari ini. Oleh sebab itu, yang merayakan Valentine berarti Anda merayakan budaya kafir. Padahal Islam melarang kita untuk berloyalitas dengan non-muslim. Muamalah enggak ada masalah, tapi loyalitas tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kaum muslimin harus bangga dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, la tattahidu al-yahuda wal-nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara sebagai kekasih. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sebagian mereka menjadi kekasih yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka termasuk dari golongannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, loyalitas itu enggak harus kita ikut ritualnya. Cukup dengan kita senang, cukup dengan kita bersuka cita, cukup dengan kita bergembira, bahkan turut campur menunjukkan bahwasanya Anda ridho. Menunjukkan bahwasanya Anda membenarkan acara tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkam Al-Mar'ah Al-Muslimah dari sahabat Abdullah ibn Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai jejak suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan Valentine merupakan acara paganisme yang diadopsi sehingga menjadi ritualnya kaum Nasrani. Berarti yang mengikuti Valentine bagian dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Valentine bukan termasuk ciri-ciri orang yang memiliki iman. Yang mengikuti Valentine bukan kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Furqan. Ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki iman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang tidak melaksikan. Mereka yang tidak menyaksikan az-zur. وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ قِرَامًا. Dan kalau mereka melewati tempat-tempat yang tidak ada gunanya, mereka lewati begitu saja, tidak ikut andil. Ini ciri-ciri kaum mukminin. Mereka tidak menyaksikan az-zur. Apa itu arti az-zur? Kata Rabi Ibn Anas. A'yadul musyrikin. Yaitu acaranya orang-orang musyrik. Jadi ciri-ciri orang yang beriman tidak menyaksikan acara-acara orang musyrikin dan Valentine Day. Bukan dari ajaran Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ucapan selamat Valentine mengandung di dalamnya kemaksiatan dan kesyirikan. Ucapan selamat Valentine terkandung di dalamnya kemaksiatan dan kesyirikan. Karena Valentine dalam bahasa Latin artinya yang maha kuasa, maha perkasa, maha kuat. Dan ini sudah biasa mereka arahkan kepada Nimrud dan Luperkus yang merupakan Tuhan kaum Romawi. Disebut Valentine, maha perkasa, maha kuat, maha kuasa. Sehingga yang mengajak kepada Valentine berarti Anda mengajak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disadari maupun tidak disadari. Yang mengatakan to be my Valentine. Ikuti Valentine-ku berarti menjadikan dirinya sebagai maha kuasa. Dan ini hakikatnya syirik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ingkari. Dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik akan dilenyapkan segala perbuatan yang mereka lakukan di muka bumi. Sayang ibadah kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kelak pada hari kiamat akan dipaparkan amal ibadah kita 10, 20, 40, 50, 60 tahun. Salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua. فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا. Karena syirik, kita jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Maka kita harus hati-hati. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, merupakan perbuatan syaitan. Karena di antara sifatnya syaitan, boros, menghambur-hamburkan harta yang tidak ada gunanya. Karena ketika hari Valentine, mereka beli kado, mereka beli hadiah, mereka beli souvenir, baik itu boneka, coklat, bunga, mawar, melati, ataupun barang-barang unik yang mereka pandang bagus. Sehingga mereka mengeluarkan harta di atas kemaksiatan. Dan ini ciri-cirinya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Isra. وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا. Jangan kalian tabzir. Membuang harta sia-sia. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Orang-orang yang pemboros adalah teman-temannya syaitan. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'ashir al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya yang kelima pada hari kiamat, kita semuanya akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Pada hari kiamat, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita senangi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas, suatu ketika datang Bedui, orang yang tinggal di pedalaman, yang mereka biasanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang Bedui tiba-tiba mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata sah? Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Datang tiba-tiba bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Nabi ditanya, menjawab dengan pertanyaan, "Maza a'dadta laha?" Wahai saudaraku, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Sudahkah kamu siap? Pemuda tersebut mengatakan, "La syai', aku tidak punya apa-apa. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Melainkan aku cuma cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, "Anta ma'a man ahbabta." Anda akan berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai. Padahal Valentine merupakan pendeta Nasrani yang mengajak menyembah Isa al-Masih, menjadikan Isa Tuhan, menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang merayakan, yang cinta, berarti Anda akan dikumpulkan bersama Santo Valentine. Sahabat Anas bin Malik ketika sampai hadis di atas, beliau mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in farhati bi hadzal hadis." Kata sahabat Anas, "Aku tidak senang yang lebih tinggi daripada bahagiaku ketika mendengarkan hadis ini. Engkau bersama orang yang engkau cintai." Kemudian Anas bersaksi, "Fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar." Maka aku bersaksi bahwasanya saya cinta kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum." Aku berharap supaya bisa dikumpulkan dengan mereka. "Bi hubbi iyyahum." Karena aku cinta kepada orang-orang tersebut. "Wa in lam a'mal bi mithli a'malihim." Walaupun aku belum bisa beramal seperti perbuatan mereka. Ini seorang mukmin cinta, bangga dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, Valentine dijadikan ajang untuk pesta zina. Mereka berpegangan tangan, mengumbar kemesraan, mereka berpelukan, mereka berciuman, bahkan tidur di atas tubuh wanita yang tidak dihalalkan kepada mereka. Bahkan 14 Februari dijadikan ajang oleh Pak Sutri untuk melakukan hubungan selingkuh. Vila-vila penuh. Hotel-hotel buka promo. Menyambut acara Valentine. Bahkan yang lebih parah. Dibagikan buku-buku. Bagaimana cara berhubungan seksual. Kepada anak-anak remaja. Mau dibawa kemana bangsa ini? Generasi terus terjerumus ke dalam praktek asusila. Kalau dibiarkan, kelak mereka akan menjadi sampahnya masyarakat. Kemarin di Surabaya, ibu kota Jawa Timur, di sweeping di salah satu supermarket, di salah satu tos serba, di salah satu swalayan, membeli coklat, diberi hadiah dengan alat kontrasepsi. Anda beli coklat, dikasih kondom. Sehingga tidak heran lagi. Merebaknya, menyebarnya. Hubungan di luar nikah pada zaman ini sudah dianggap biasa. Dengan bingkai apa? Dengan judul apa? Dengan tajuk Valentine, hari yang penuh dengan kasih sayang. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik. Agar kita senantiasa istiqamah, sabar. Di dalam menjalankan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan menjauhi apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada para pemerintah untuk senantiasa menegakkan amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.